بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pengajian kita dari pembacaan kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adabur Ruqa Syar'iyyah, yang masih menjelaskan tentang muamalah manusia dengan kaum jin. Di antara mereka ada yang bermuamalah dengan cara yang syar'i, ada yang pula yang dibangun di atas al-ism wal-udwan, perbuatan dosa dan permusuhan. Sehingga hendaknya seorang muslim mengerti dan memahami batasan-batasan dalam bermuamalah dengan jin, mana yang dibolehkan dan mana pula perkara-perkara yang terlarang, yang tidak diperbolehkan bagi setiap muslim untuk melakukan dan mendekatinya. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya. Berkata Syekh Al-Fadhil Muhammad bin Abdullah Al-Imam Hafizahullah Ta'ala, da'wa tahdhir arwahil mauta, pengakuan kemampuan menghadirkan ruh-ruh orang-orang yang telah meninggal. Sebagian mereka menyangka bahwa ada sebagian orang yang punya kemampuan untuk menghadirkan ruh orang yang telah meninggal dengan cara-cara tertentu dan dengan mantra-mantra tertentu, kaifiat tertentu yang mereka lakukan untuk menghadirkan ruh seseorang. Naam, ini yang biasa disebut oleh sebagian mereka dengan istilah selangkung atau istilah yang lainnya. Naam, dengan tujuan menghadirkan ruh fulan. Mereka ingin menghadirkan ruh orang tua seseorang misalnya, lalu kemudian bertanya dan seterusnya, dan yang semisalnya. Dan di sini beliau menjelaskan, apakah yang demikian ini benar? Apakah betul terjadi ada seorang meninggal lalu kemudian dia memanggil rohnya secara wakil, kenyataan, apakah terjadi? Kata beliau hafizahullah ta'ala, da'wa tahdhir arwahil mauta da'wa khurafiyah, pengakuan mampu menghadirkan ruh-ruh orang mati, ini khurafat, pengakuan khurafat yang tidak benar. A'adallahu al-muslimina min qabuliha. Semoga Allah melindungi kaum muslimin dari menerima pengakuan-pengakuan yang seperti ini. Maka di sini jelas bahwa beliau menolak dan itu batil. Seorang apabila dia telah meninggal, maka dia telah berpindah alam, bukan lagi di alam dunia. Namun dia telah berpindah di alam barzakh. Naam. Di alam barzakh. Dan alam barzakh berbeda dengan alam dunia. Nah, sehingga apabila seorang telah meninggal dan kemudian terputus hubungannya dari keadaan-keadaan yang ada di dunia, maka dia tidak akan kembali lagi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan izin Allah Jalla wa ala. Kisah seorang yang telah meninggal lalu kemudian dia terbunuh. Ya, meninggalnya ini disebabkan karena terbunuh pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya. Lalu kemudian Musa alaihi salam memerintahkan kaumnya untuk mencari al-Baqarah, sapi betina dengan ciri-ciri tertentu. Lalu kemudian diambil, disembelih dan diambil bahagian dari salah satu bahagian tubuhnya lalu dipukulkan kepada orang yang meninggal tersebut, maka dia pun berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Isa alaihi salam. Di antara kelebihan yang Allah Jalla wa ala berikan kepada Isa alaihi salam, wa yuhyil mauta bi idznillah. Menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada asal hukumnya, seorang apabila dia telah meninggal, selesai urusan dunianya, selesai, maka dia berpindah alam. Wa hakal adillah ta'ala butlaniha, dan berikut ini dalil-dalil yang menunjukkan batilnya orang-orang yang menganggap bahwa mereka mampu memanggil arwah orang-orang telah meninggal. Meskipun yang datang itu misalnya seorang mengaku fulan, fulan, maka itu bukanlah roh dari orang yang meninggal itu. Kemungkinan besar itu adalah jin, qarin. Qarin dari orang tersebut. Bukankah jin ketika orang ini masih hidup, maka dia selalu menjadi ya, korinnya, kemana saja dia pergi maka dia menemaninya, sehingga dia tahu betul sifat-sifatnya orang ini, dia mengetahui ya apa kesenangan si fulan. Nah, ketika orang ini meninggal, maka tinggallah korinnya. Maka korin ini pun yang kadang-kadang muncul lalu mengaku bahwa dia adalah si fulan, padahal bukan dia. Nah, mungkin yang menyerupakan dirinya seperti orang yang telah meninggal itu. Di antara dalil yang menunjukkan batilnya anggapan adanya seorang yang mampu mendatangkan arwah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. Allah subhanahu wa ta'ala yang mewafatkan jiwa-jiwa itu ketika dia mati, dan yang belum mati ketika dia tidur. فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ, maka Allah subhanahu wa ta'ala menahan bagi jiwa-jiwa yang telah ditetapkan bahwa dia mati, maka rohnya ditahan dan tidak kembali lagi. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, sedangkan yang belum ditetapkan kematiannya dilepas lagi rohnya itu. Dilepas lagi jiwanya sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu ajalnya si fulan, baru dia diambil rohnya dan tidak akan dikembalikan lagi. Jadi roh itu selama dia hidup dilepas. Selama dia masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap dia bangun dilepas oleh rohnya. Nah, tapi apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kematian baginya, maka ruhnya ditahan dan tidak akan dilepas lagi. Maka ini menunjukkan bahwa ruh orang yang mati telah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas lagi. Wa syahidu minal ayati huwa qauluhu subhanahu, yang menjadi inti dari ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut, maka Allah menahan jiwa atau ruh seseorang yang Allah tetapkan padanya kematian. Maka ditahan, bukan dilepaskan. Nah, kalau dikatakan bahwa si fulan mampu mendatangkan arwah, berarti kan dilepaskan kalau demikian. فالروح التي قضى عليها الموت يمسكها الله في حياتها البرزخية إلى قيام الساعة. Maka ruh yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasnya kematian, Allah menahannya sehingga dia tetap hidup di alam barzakh sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi sudah tidak akan kembali lagi ke dunia. وقال تعالى مخبرا عن تمني الكافر للرجعة إلى الدنيا ليصلح ما أفسد. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengabarkan tentang keinginan dan angan-angan orang-orang kafir untuk kembali ke dunia untuk memperbaiki apa yang telah dia rusak ketika hidup di dunia. Maka Allah berfirman tentang mereka, qala rabbi irji'un, maka dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fi ma tarak, mungkin saja aku bisa beramal saleh dari apa yang telah aku tinggalkan dahulu. Pengen kembali ke dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'ath. Itu hanya kalimat yang dia ucapkan. Dalam artian tidak mungkin seorang itu bisa kembali lagi. Dan di belakang mereka ada perantara, yaitu hari barzakh, kehidupan barzakh, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju hari akhir. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini juga menguatkan ayat sebelumnya bahwa kalau sudah mati, matilah dia. Dan apabila seorang telah mati, maka rohnya telah tertahan dalam kehidupan barzakhiyah, tidak akan lagi kembali ke dunia. Nah, maka ini semua menunjukkan bahwa tidaklah benar anggapan mereka bahwa di antara manusia ada yang mampu menghadirkan orang-orang mati dari ruh-ruh mereka. Fa arwahu jami'il mauta fi hayatihimul barzakhiyah ila yaumil qiyamah. Maka ruh-ruh seluruh orang yang telah mati itu dalam kehidupan barzakh ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, jadi sudah terpisah. Jangan kita memikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan barzakh seperti yang terjadi di alam kita, berbeda. Nah, boleh jadi seorang kita melihat tubuhnya ya tersimpan di laboratorium atau tersimpan di kamar mayat seperti tidak ada satupun ya yang sesuatu yang merusak tubuhnya, tapi pada hakikatnya dia dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya, di alam barzakh. Sebab yang dimaksud alam kubur itu bukan orang yang ketika dia mati di makamkan di kuburan, tidak. Semua orang yang telah meninggalkan dunia dengan cara apapun dan dimanapun dia, apakah dia tenggelam di lautan ataukah dia mati di hutan lalu kemudian tubuhnya dimakan oleh binatang-binatang buas ya, sehingga tercacah-cacah terpotong-potong, oleh binatang buas, maka dia tetap mengalami yang namanya kehidupan barzakh. Ataukah dia ditempatkan di laboratorium untuk penelitian, ataukah kamar mayat dan yang semisalnya, disimpan berhari-hari. Nah, dia tetap mengalami yang namanya alam barzakh. Apabila dia kafir, maka disiksa mendapatkan adabul qabr. Apabila dia mukmin, maka dia merasakan na'imul qabr, kenikmatan-kenikmatan di alam kubur. Dan ini keyakinan kaum muslimin, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, yang tidak satupun dari kalangan para ulama ahlus sunnah yang mengingkari aqidah ini. Karena ini aqidah yang disepakati. Nah, kita saja yang hidup di dunia ini, ya, untuk mendekatkan bahwa yang namanya siksaan kubur itu ada, agar kita paham. Kadang-kadang di antara kita ada yang tidur, lalu kemudian dalam tidurnya dia diganggu oleh syaitan, apa namanya, seorang mimpi buruk karena gangguan syaitan, namanya apa? Hah? Apalah kemarin? Lupa ya? Apa? Dihya? Ketindisan? Antum bilang apa? Anak gak dengar. Apa mana? Enggak, iya. Namanya apa itu ya? Kalau mimpi buruk dari setan itu sebut apa ya? Kalau dari Allah kan namanya ru'ya salihah. Kalau dari setan namanya apa? Hah? Al-hulm. Iya kan? Al-hulmu. Al-hulm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hulmu min syaitan. Hulm itu dari syaitan. Nah, kadang-kadang seorang merasakan itu. Mungkin karena dia tidak berzikir dan seterusnya, akhirnya diganggu syaitan. Nah, ketika dia di dalam mimpinya itu, ya karena syaitan ya yang menjadi sutradara mimpinya, maka tentu yang disiarkan dalam mimpinya itu horor semua. Nah, maka dia dibawa ke tempat yang gelap, yang seram, lalu tangannya diikat di rantai, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Lalu badannya dicacah-cacah, teriak-teriak dia. Iya kan? Ketika dipukul, dia merasakan kesakitan. Ketika dilempar dari ketinggian, dia merasakan kesakitan. Padahal dia di samping istrinya, pengantin baru lagi. Padahal di samping istrinya tenang, gak ada yang mengganggunya, biasa-biasa saja. Istri yang melihat dia tenang-tenang saja, paling gelisahnya sedikit gitu. Padahal dia dalam kondisi penderitaan yang luar biasa. Ini dirasakan. Seorang merasakan. Sebaliknya juga demikian. Kadang-kadang seorang merasa nikmat, kayak berjalan-jalan di surga. Dikasih makanan-makan, enak betul. Dia merasakan nikmat itu dalam mimpinya. Padahal dia gak makan apa-apa. Di alam sadarnya, alam dunia, dia tidak makan apa-apa. Dikasih minuman, dia minum. Dia merasakan. Nah, ini di dunia terjadi hal yang seperti ini, masyaAllah. Ya. Ternyata yang terjadi di alam mimpi berbeda dengan apa yang terjadi di alam sadar. Di alam sadar dia seperti tidak melakukan apa-apa. Tapi di mimpinya dia melakukan ini, melakukan itu. Dia merasa nikmat atau merasakan penderitaan. Nah, maka apalagi di satu alam yang disebut alamul barzakh. Alam barzakh yang merupakan perantaran antara dunia dan akhirat. Nah, seorang merasakan itu. Bagaimanapun dia dan bagaimanapun keadaannya. Nah, begitulah keadaan orang sudah mati. Apabila dia telah mati, pindahnya ke alam barzakh. Kalau dia sudah di alam barzah, tidak kembali lagi alam dunia. Wa ma'lumun bid darurati min dinil Islam annal mu'minina yun'amuna fi quburihim. Dan merupakan perkara yang telah diketahui secara pasti di dalam agama Islam ini, bahwa kaum mukminin mereka diberikan kenikmatan-kenikmatan di alam kuburnya. Wa annal fujjara wal kuffara yu'adzabun, dan bahwa orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir, mereka dalam keadaan disiksa. Kama dallat ala dzalika al adillatu syar'iyyah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang syar'i. Falau sulima liha'ula bisihhati da'wahum fi tahdhiri arwahil mauta la lazima min hadza anna ahlal qubur yufariquna ma hum fihi min na'imin aw jahim. Kalaulah diterima ucapan mereka ini bahwa memang benar mereka berhasil memanggil dan menghadirkan ruh-ruh orang yang mati, berarti kalau demikian ya, konsekuensinya apa? Bahwa orang-orang yang berada di alam kuburnya tersebut ya, tak tertentu mereka berpisah dari apa yang mereka rasakan di alam barzah, dari kenikmatan ataukah siksaan. Nah, misalnya dia dalam keadaan disiksa karena dia kafir ketika di alam barzah. Nah, kepalanya dibalokin dan dipukul. Nah, disiksa dengan berbagai siksaan. Terus ada orang manggil dia. Ya. Manggil si fulan. Nah, dia enggak bisa mengatakan kepada malaikat misalnya dia, "Afwan, ada telepon. Afwan, ada yang manggil ana. Ana harus datang." Tidak bisa. Ya. Dia dalam keadaan tersiksa, tersiksa terus. Nah. Ya, bagaimana Fir'aun dan para pengikut Fir'aun? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka terus diperlihatkan. Nasib mereka, tempat duduk mereka dalam neraka itu diperlihatkan di alam barzah. Fir'aun dan para pengikutnya. Pagi hari dan petang hari terus diperlihatkan agar mereka merasakan penderitaan. Orang yang kafir, orang yang kafir, ketika dia disiksa, maka dia merasakan berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Nah, ketika diperlihatkan tempatnya di neraka, semakin besar rasa takutnya, sehingga dia mengatakan, "Rabbila tuqimi sa'at, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat." Karena dia mengetahui bahwa siksaannya jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang dirasakan di saat dia berada di alam barzah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nah, kalau dia berada di alam barzah, ya seperti itulah keadaannya. Tersiksa, terus tersiksa. Kaum mukminin mendapatkan kenikmatan, terus mendapatkan kenikmatan. Nah, ya, sudah tidak ada hubungan lagi antara yang hidup di dunia ini dengan yang masih di alam barzah. Nah, wahada mumtani'un syar'an, dan ini mustahil secara syar'i, tidak mungkin. Maksudnya apa yang disebutkan oleh beliau tadi, bahwa benar ada pengakuan pemanggilan arwah, sehingga berarti dia istirahat dari siksaan atau dari kenikmatan yang dirasakan. Karena Allah ja'ala hadzal na'ima wal jahima min jumlatil jazaa' 'ala ma qaddamu, sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di alam barzah dan siksaan di alam barzah ini termasuk di antara balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan disebabkan karena apa yang telah mereka amalkan ketika di dunia. Wa aidan ja'ala Allahul hayatal barzakhiyata mahkumatan bihukmihi la bihukmi ahadin minal khalqi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan menjadikan yang namanya kehidupan barzakh itu yang diterapkan di sana adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Mahkumah dengan hukum Allah, bukan hukum seorang dari makhluk. Jadi makhluk itu enggak bisa milih-milih istirahat, afwan, tolong sebentar. Ya, saya sudah kesakitan. Enggak bisa. Nah, kalau dia dalam keadaan tersiksa akan terus disiksa di alam kuburnya, wa'adzubillah. Nah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabul qabr. Dan beliau menganjurkan para sahabatnya, ta'awadu billahi min adabil qabr, berlindung diri kepada Allah dari siksaan kuburan, karena itu sangat menyedihkan dan menyakitkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu baru alam barzakh, bagaimana alam di akhirat? Nah, seorang yang berakal, seorang yang berfikir, maka dia akan selalu ya, memikirkan nasibnya di masa yang akan datang, bukan di masa sekarang. Kalau di masa sekarang seorang bisa memikirkan, wah saya ingin jadi begini, saya ingin jadi begitu, saya ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, dia pikirkan dunia, lalu dia tidak memperhatikan perjalanan yang berikutnya. Perjalanan manusia ini masih panjang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia ini perjalanan yang sebentar. Kalau seorang telah meninggal, ya seorang umur manusianya berapa? 60, 70 tahun. Selebihnya tinggal menunggu ajal. Nah, iya kan? Setelah itu meninggal. Setelah itu masuk ke alam barzakh. Alam barzakh ini sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, orang yang merasakan siksaan kubur waliyadu billah, lalu diperlihatkan tempat duduknya dalam neraka, maka dia berharap, ya Allah jangan bangkitkan, jangan tegakkan hari kiamat. Sebaliknya orang mendapatkan kenikmatan sehingga dia diperlihatkan tempat duduknya dalam surga, tempat tinggalnya di dalam surga, maka dia sangat berharap dan mengatakan, Rabbi aqimi sa'ah, segerakan hari kiamat, segerakan, tidak sabar ingin merasakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini terus sampai hari kiamat. Jadi masih jauh perjalanan. Nah, setelah perjalanan barzah, ditiupnya sangkakala hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan di alam kuburnya. Maka di sana dia akan mengalami berbagai macam protes pada yaumul qiyamah. Ditimbang amalan, dihisab amalan, berjalan di atas sirat. Ya. Dan yang lainnya dari berbagai kejadian-kejadian di padang mahsyar. Perjalanan yang masih sangat panjang, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus memikirkan apa yang akan kita persembahkan nanti. Apa yang telah kita persiapkan ketika kita mati? Hah? Fudus? Uang? Nah, harta, emas, perak, sekian kilogram, rumah dan lain sebagainya. Ya. Kedudukan? Ini semua tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seberapa kaya pun dia dalam kehidupan dunia, dia tidak bisa membayar malakul maut untuk menunda kematiannya. Bayar 1 triliun sama yang sah. Malakul maut tidak mengenal nilai itu. Nah, baginya kalau sudah datang aja, habis. Ya. Sebagian manusia subhanallah merasa dirinya bahwa dia hidup, bisa hidup selamanya di dunia ini. Merasa dirinya demikian. Sehingga dia pikirkan adalah kesehatan jasmani, kesehatan jasmani, kesehatan jasmani, olahraga, olahraga, olahraga. Ya bagus olahraga, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau fokusnya ke situ, tidak memperhatikan kesehatan batinnya, tidak memperhatikan keikhlasan hatinya, apa yang akan dia bawa? Ya. Sehat-sehat akan datang masa, dia pasti akan sakit. Ya. Nah, ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Sehingga hukum yang berlaku di alam barzakh itu adalah hukum Allah, bukan hukum seseorang dari makhluk. Jadi enggak ada yang bisa ngatur. Ya. Jam seginilah saya disiksa, nanti istirahat enggak bisa. Kalau sudah disiksa, disiksa, hancur kamu. Nah. Ya. Fama yaqdiru alaihi an-nas fi hadhihi ad-dunya ma'al ahya la yaqdiruna alaihi ma'al amwat. Apa yang manusia sanggup di dunia ini bersama dengan orang-orang yang hidup, itu mereka tidak akan mampu melakukan bersama dengan orang-orang yang mati. Nah. Wa min khilal hadha al-idhah ya'lamu al-muslim. Maka dari pemaparan dan penjelasan ini seorang muslim pun mengetahui anna qadhiyata tahdhiri arwahil mauta qadhiyatun waladaha ad-dajjal 'ala an-nasi ligharadil wusul ila al-mal. Bahwa permasalahan menghadirkan roh-roh orang mati ini adalah perkara yang ya kedustaan itu yang disebarkan kepada manusia dengan tujuan untuk mendapatkan harta. Lagi-lagi arahnya harta. Nah, arahnya harta, dunia. Wa isadi aqaidil muslimin, dan ingin merusak aqidah kaum muslimin. Dan itu tidak benar. Wa anna alladhi yatakallamu an ahwalil mayyit huwa qarinuhu syaitan. Mungkin ada yang mengatakan, loh, tapi saya bertanya, betul persis, dia mengetahui betul. Berarti kan dia si fulan. Karena ketika saya tanya gini, ya dia ceritakan kondisinya seperti ini. Persis dia merasakan. Kalau memang itu roh, bukan dia, lah kenapa dia bisa mengetahui? Nah, ini beliau jawab. Bahwa yang berbicara tentang keadaan mayit itu adalah korinnya, yaitu syaitan. Syaitannya itu yang berbicara. Karena hadzal qarin kana mulaziman lil mayyit fi hayatihi. Karena qarin ini memang selalu menemani orang yang meninggal itu ketika dia masih hidup. Fa huwa ya'rifu ahwalahu, maka dia mengetahui keadaan-keadaan si mayyit. Fa ya'ti yuhaddithu an halil mayyit, maka dia pun datang menceritakan tentang keadaan mayyit. Fa yadhunnu annaha ruhul mayyit, maka orang yang hidup menyangka, oh inilah betul, ini rohnya si mayit. Padahal jin, syaitan, qarin. Qatalallahu syayatin was-sahara. Semoga Allah memerangi dan membunuh syaitan-syaitan dan para tukang sihir. Nah, jadi jelas dari penjelasan ini, tidak ada yang namanya tahdhirul arwah, menghadirkan roh. Yang ada tahdhiru syayatin, menghadirkan syaitan-syaitan yang berpura-pura untuk menjadi orang yang telah meninggal itu. Wa hunaka qadhiyatun ukhra la taqillu dajalan an hadhihi allati baina aydina. Dan di sana ada qadhiyah yang lain, kejadian lain lagi yang tidak kurang bohongnya dari apa yang telah kita jelaskan ini. Artinya bohongnya kurang lebih. Wahia qadiyatut tasfir, yaitu perkara tasfir. Ya, perkara tasfir. Apa itu tasfir? Wahia taqumu ala da'wal musaffil annahu yaltaqi bi arwahil mauta ويدعي أنه يعرف أحوالهم ومطالبهم. Ya, yaitu perkara yang dibangun di atas ya pengakuan al-musafil ini. Ya, apakah musafil ini paranormal atau yang semisalnya? Ya, lalu dia mengklaim bahwa dia bertemu dengan ruh-ruh orang-orang mati. Jadi dia bisa berjalan di sebuah alam, ya. alam yang di situ berkumpul ruh-ruh gitu loh. Nah, itu namanya saksi. Sehingga dia mengetahui keadaannya, bahwa saya bertemu dengan ruhnya fulan. Ya. Kadang-kadang orang itu dibikin tidak sadar. Nah, dia tidak sadar, kemudian ada yang masuk. Maka yang masuk ini bercerita, ya, saya bertemu dengan roh fulan, bahwa fulan demikian dan demikian, terus dia menceritakan. Wa yadda'i annahu ya'rifu ahwalahum wa matalibahum, dan dia mengakui bahwa dia mengetahui keadaan dan tuntutan-tuntutan dari yang meninggal itu. Wa hadhihi al-qadhiyah hukmuha hukmu allati qablaha, dan perkara ini hukumnya sama seperti sebelumnya. Dusta, dajjal. Nah, ada lagi yang mirip juga dengan ini, yaitu ketika seorang itu meninggal, ya, misalnya dia meninggal karena dibunuh, maka tiba-tiba ada dari kalangan kerabatnya kerasukan. Katanya dia dimasuki rohnya saudaranya yang dibunuh. Akhirnya dia berbicara melalui lisan saudaranya ini mengatakan, saya dibunuh oleh fulan. Nah, lalu mereka meyakin bahwa itu ruhnya yang gentayangan kemudian masuk ke situ, ya, untuk mengabarkan siapa yang membunuhnya. Padahal itu syaitan fari. Nah, terus kalau ada yang begitu, dibenarkan nggak? Belum tentu. Jangan langsung dibenarkan. Jangan-jangan dia hendak menyebarkan fitnah. Dia meninggal terus, ya, dimanfaatkan oleh syaitan ini masuk ke tubuh seorang. Kebetulan dia benci kepada orang itu, maka dia pun menuduhnya. Saya dibunuh oleh itu fulan, ya. Fulan itu tetangga saya, jenggotan, rajin sholat. Hai, masalah lagi nih. Ini syaitan ini. Maka tidak boleh dipercaya. Asalnya dia kadzdzab. Kata Rasulullah shadaqa wa kadzdzab, kadzdzab, pendusta besar, syaitan. Maka tidak boleh dipercaya. Nah, masalah yang berikutnya. Hal yusalla 'ala sahir idza mata wa yudfan fi maqabir al-muslimin? Apakah tukang sihir kalau mati disolati jenazahnya? Dan apakah dikuburkan di pekuburan kaum muslimin? Nah, di sini beliau jelaskan. Kata beliau, hafizahullah, idza ulima bitta'kid anna fulanan aw fulanatan yastakhdimu sihra an tariqi istikhdamil jin ka sihri at-tafriq baina mar'i wa zawjihi aw sihri al-mahabbah. Apabila diketahui secara meyakinkan bahwa si fulan yang mati itu ataukah fulanah perempuan yang mati itu menggunakan sihir melalui atau dengan cara meminta bantuan jin misalnya, kalau diketahui si fulan mati, orang-orang mengetahui bahwa dia pakai sihir, nah, menggunakan sihir, ya, sebab sihir itu kadang-kadang yang ada hanyalah dajjal. Ada juga sihir yang benar-benar menggunakan jin, ya. Kedua-duanya haram dan para ulama mengharamkan, ya, karena semuanya kembali kepada tariqatul khida', menipu manusia. Ada, ya, kadang-kadang yang bentuk sihir yang itu pada hakikatnya penipuan. Penipuan. Sebab disebut sesuatu itu sihir, kata para ulama, dinamakan sihir kullu syai'in khafiya wa lafa sababu. Segala sesuatu yang tersamarkan sebabnya. Ya. Tersamarkan. Akhirnya tidak diketahui. Nah, dan bermacam-macam sihir ini, macam-macam. Ada yang menggunakan jin, ya, misalnya merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, tali menjadi ular, ya, kemudian seorang tiba-tiba jadi hewan, ya, ini menggunakan jin. Nah, tapi kadang-kadang juga dajjal, penipuan. Apakah dengan cara, ya, pergerakan? Yang penipuan ini, yang penipuan. Nah, ya, mungkin antum juga mendengarkan, ya, seorang penipu sahir, ya, sahir penipu, ya, siapa itu, Dedi Corbuzier. Nah, saya membaca di beritanya itu. Rupanya dia dipanggil ke mana, Mabes Polri, karena dia ketika di acara ulang tahun RCTI dia memamerkan apa keahlian. Dia ditembak dan dia mampu menangkap peluru itu pakai mulutnya. Kurang ajar, kurang ajar. Orang mungkin bilang kau ini pakai jin, iya kan? Orang jadi curiga seperti itu. Ini pasti menggunakan jin ini. Akhirnya orang suudzon, karena dia memang mengharapkan seperti itu. Hasil ekornya. Ternyata belakangan ketahuan, pistol yang dipakai palsu. Ya. Orang yang datang memeriksa katanya dari Mabes Polri, juga temannya sendiri, bukan polisi sama sekali. Nah, dipanggil, disangka bahwa dia menggunakan apa, punya pil apa, pistol ilegal. Dipanggil, ternyata dusta. Allahumma sa'ala. Kadzab, dajjal, cari fulus. Nah, cari fulus. Siapa manusia yang bisa menangkap pelor pakai mulut? Allah musta'an. Syaitan memang wajahnya seperti itu. Ya. Allah musta'an. Ada juga yang memang yastakhdim, menggunakan jin. Nah, makanya beliau perjelas di sini. Apabila diketahui secara meyakinkan bahwa si fulan ini mati, yang ketika dia hidup dia menggunakan sihir, yang sihir ini memakai bantuan jin, kasihir tafriqi bainal mar'i wa zawjihi, seperti sihir memisahkan antara seorang dari pasangannya, istrinya. Au sihrul mahabbah, ataukah sihir kecintaan, maksudnya sebaliknya, yang tadinya saling benci jadi cinta gitu. Tapi jangan dianggap positif lah, ini bagus berarti sihir jenis ini, yang saling benci jadi cinta. Tidak, ada hal-hal tertentu yang seorang itu akan dibuat menjadi kafir terlebih dahulu. Auratir rajul an imra'atihi, ataukah mengikat seseorang sehingga dia tidak mampu mendatangi istrinya. Nah, ini yang disebut marbut, sebagaimana kita sebutkan sihir yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Labid bin Al-Asam. Ini sihir jenis ini. Beliau hendak mendekati istrinya, tiba-tiba melemah, tidak mampu beliau berbuat apa-apa. Nah, ya, namun sihir yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama sekali tidak mempengaruhi wahyu. Karena ada yang mengatakan, loh, mana kok bisa Rasulullah sihir? Ya. Kalau seorang disihirkan akhirnya merusak akal sehat seorang. Kalau merusak akal sehat seorang berarti terganggu wahyunya. Boleh jadi dia menyampaikan satu, dia mengatakan firman Allah, ternyata itu bukan firman Allah. Nah, tidak benar yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertimpa sihir tersebut khusus dalam hal fisik, ya. Tidak terganggu akal beliau. Alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisalnya dari sihir-sihir itu. Wa qamat alaihi al-hujjah asy-syar'iyyah, lalu telah ditegakkan kepadanya hujjah yang syar'i. Wa mata, lalu dia mati. Wa lam yatub ila Allah, dalam keadaan dia tidak bertobat kepada Allah. Sudah dijelaskan ini kufur, tinggalkan amalan, tapi dia tetap melakukannya sampai dia mati, tidak ada pernyataan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini kata beliau, fala yusalla alaihi, tidak boleh disolati. Wala tutba' janazatuh, dan tidak boleh diikuti jenazahnya. Wala yukbar fi maqabiril muslimin, tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dalam hal ini telah berfatwa dengan fatwa ini al-lajnah ad-da'imah. Qultu, lalu beliau menjelaskan, wa qawlu sahiri la yusalli alaihi, kenapa tukang sihir tidak disolati apabila dia mati? فَلِأَنَّهُ كَافِرٌ كُفْرًا مُخْرِجًا مِنَ الْإِسْلَامِ. Karena dia telah kafir dengan kekufuran yang mengeluarkan dia dari Islam. بِنَفْسِ الْقُرْآنِ, dengan naf dari Al-Quranul Karim. Dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Bukan Sulaiman yang kafir, tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, karena mereka lah yang mengajarkan pada manusia itu ilmu sihir. Jadi mengajarkan sihir itu kekufuran. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya, Harut dan Marut, mengajarkan dari seorang sampai di, keduanya mengatakan, kami ini hanya ujian bagi kalian, jangan kalian kafir. Diajarkan ilmu sihir, tapi diperingatkan, jangan kalian mengikutinya, karena itu menyebabkan kalian kafir. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka telah mengetahui barang siapa yang membelinya, maka dia tidak akan mendapatkan bahagiannya di akhirah. Siapa yang mempelajari ilmu itu, membeli ilmu tersebut, mempelajarinya dan mengamalkannya dan meyakininya, maka dia kafir, keluar dari Islam berdasarkan nas-nas yang telah kita sebutkan ini. Masalah yang berikutnya, hal yastati'u sahiru ayuhawwil al-mashura ila makhluqin akhar kahayawan aw ghairi dhalik. Mampukah tukang sihir itu merubah, ya, merubah yang disihir itu menjadi makhluk lain, misalnya dia jadi hewan, ya, atau yang semisalnya ada orang terus disihir jadi kerbau misalnya, itu bisa enggak? Ada orang disihir jadi ular, mungkin enggak? Karena di antara mereka mungkin itu terjadi, bisa. Sampai mereka pun mengklaim bahwa mereka mampu menjadikan besi atau yang semisalnya tembaga aluminium bisa dirubah menjadi emas 24 karat. Nah, yang seperti ini yang mereka sebut dengan ilmu kimia, bukan ilmu kimia yang dipelajari di sekolah. Ilmu kimia salah satu jenis ilmu sihir, alkimia. Nah, mereka mengklaim itu mereka mampu merubah. Ya. Kalau begitu tukang sihir jadi kaya semua. Ya. Ini berubah jadi emas. Ini MP3 berubah jadi emas. Ini. Nah, dan ini dibantah oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa. Kedustaan mereka. Ini batil yang sebenarnya. Tidak mungkin. Mantalaba al-kimia aflah. Siapa yang menuntut ilmu kimia, maka dia akan jadi bangkrut. Mau belajar hukumnya supaya cepat kaya, jadi bangkrut, kata para ulama. Nah, apakah mungkin itu terjadi, merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain? Ikhtalaf ulama fi hadhihi al-mas'alah, berselisih para ulama dalam permasalahan ini. Fa min qa'ilin yaqdiru 'ala dhalik, ada yang mengatakan tukang sihir itu mampu. Wa min qa'ilin la yaqdiru 'ala dhalik, ada yang mengatakan tidak mungkin, dia tidak mampu melakukannya. Wa ba'da nazar fi ma istadalla bihi alqa'ilun bi anna aljinniya yaqdiru ala tahwil alinsi ila makhluqin akhar. Setelah melihat dalil-dalil yang digunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa jin mampu untuk merubah manusia menjadi makhluk yang lain, mereka juga menyebutkan dalil-dalil. Ra'aitu annahum istadallu 'ala dhalika bima yushahidun min af'ali ba'd as-sahara. Saya melihat bahwa mereka berdalil dengan itu, dengan apa yang mereka saksikan dari perbuatan sebagian para tukang sihir. kaja'alihim fulanan al-insi himara, seperti sebagian mereka itu menyihir seseorang manusia, disihir jadi keledai. Ya, dia marah semua, sihir jadi keledai. Nah, a'udzubillah. Wal jamat hayawanan, menyihir benda mati jadi hewan. Ya, nyihir benda mati jadi hewan. Batu misalnya disihir, tiba-tiba jadi jadi apa? Ya, jadi makhluk hidup, maksudnya begitu. Jadi hewan. Nah. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Wa la yatimmu al-istidlal bi hadza lil idahil ati, dan tidak sempurna pendalilan mereka. Ya. Artinya hanya sekedar menyaksikan bahwa ada tukang sihir, dia mampu merubah si fulan jadi keledai, dia mampu merubah batu jadi apa, angka misalnya atau apa. Nah, itu tidak cukup untuk dikatakan bahwa betul-betul terjadi perubahan. Sebab kadang-kadang ya, sesuatu itu terjadi perubahan bukan karena benda itu yang berubah, namun permainan, permainan jin. Apa yang dilihat oleh Musa alaihissalam ketika tukang-tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali mereka, lalu kemudian berubah menjadi ular. Itu tidak berubah. Yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Dikhayalkan. Ya. Sehingga mereka melihat, penglihatan mereka melihat bahwa ular apa, tali itu lari seperti ularnya. Nah. Jadi bukan terjadi perubahan benar dari tali jadi ular betulan, dari tongkatnya Sunan Kalijaga jadi ular misalnya, atau yang semisalnya. Beda dengan ayat min ayatillah, mukjizat dari kalangan para nabi, betul dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tongkatnya Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular yang kemudian memakan seluruh ular-ular yang lainnya yang dilakukan oleh para tukang sihir itu. Nah, jadi tidak benar. Dalam artian tidak cukup untuk jadikan sebagai alasan. Lil idahil ati, karena penjelasan yang berikut ini. As-safiru indama yuhawwilul insan ila hayawan laysa haqiqatan. Tukang sihir itu ketika dia merubah sosok manusia menjadi hewan, itu sebenarnya tidak hakiki. Ya, tidak secara hakikatnya bahwa manusia ini betul-betul berubah menjadi hewan, tidak. Li'anna as-safira wa khadimahu al-jinni laysa bi qudratihim dzalik. Karena tukang sihir bersama dengan pelayannya dari kalangan jin itu tidak akan mampu melakukan itu, merubah sesuatu menjadi yang lain. Wal haqiqatu hiya, hakikat yang sebenarnya adalah anna syaitanal khadima lisahir yatanassal bi surati himar wa yadhharu linnas bi hadhihi as-surah, atau wa yadhharu linnas bi hadhihi as-surah, bahwa syaitan ya yang melayani para tukang sihir itu, maka setan ini berubah menjadi himar, ya, berubah bentuk jadi keledai, lalu dia menampakkan kepada manusia dengan bentuk tersebut. Wa yukhfil insi an ayunina, lalu kemudian manusianya disembunyikan dari manusia. Nah, sehingga orang menyangka wah si fulan kok jadi keledai, padahal jin dia datang ke situ terus berubah menjadi himar, ya, kemudian manusianya disembunyi oleh dia, hilang. Nah, kemudian berubah lagi dari keledai jadi manusia lagi, ya, ditampakkan lagi. Nah, ya, au yasharu ayunan nas, ataukah dia menyihir mata-mata manusia, jadi matanya disihir sehingga mereka melihat bahwa penglihatan mereka itu adalah keledai, padahal matanya yang keliru. Ya. Nah, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan salah satu tanda kekuasaannya untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat mereka meminta kepada Rasulullah, kalau memang engkau benar-benar seorang Rasul, coba jadikan bulan itu menjadi dua. Ya. Belah bulan itu. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bulan itu terbelah. Nah, mereka menyangka bahwa ini kami, mata kami disihir. Nah, ditanya lain dia semuanya. Ya. Memang benar demikian. Bukan sihir. Nah ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Faman laysa 'indahu ma'rifatun bidajal as-sahara yadhunnu anna hadha huwa fi'lu sahir. Orang-orang yang tidak mengetahui ya taktiknya dan penipuan kedustaan para tukang sihir, maka dia menyangka bahwa ini perbuatan tukang sihir, mampu merubah sesuatu kepada sesuatu yang lain. Wa laysa kadzalik, padahal tidak demikian. Kama sabaqa, sebagaimana yang telah kita jelaskan. وينبغي أن يجعل المسلم قضية قدرة تشكل الجن بصور الإنس والحيوانات نصب عينيه. Dan hendaknya seorang muslim itu menjadikan permasalahan kemampuan jin untuk berubah-ubah dirinya menjadi manusia atau menjadi hewan, ini yang harus ada pada keyakinannya. Ya. Jangan kemudian dia meyakini bahwa tukang sihir yang mampu merubah sesuatu, satu benda menjadi benda lain. Itu tidak mungkin. Yang ada adalah jin yang melakukan perubahan, lalu kemudian yang hakikatnya itu disembunyikan oleh dia. Li'anna al-jahla bima yughri bi sahibihi lan inqida' wal istirar bima 'alaihi as-sahara. Karena kejahilan dan kebodohan, maka itulah yang menyebabkan orang yang bodoh tersebut tertipu ya dengan apa yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir tersebut. Nah, maka ini masalah yang kita sebutkan pada pertemuan kita di malam hari ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.